Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala adyani kullih walau karihal kafirun. Rabbisrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita memasuki ayat ke-88 dari surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jaza'al husna wa sanakulu lahu min amrina yusra. Artinya, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah beramal soleh. Maka baginya, kata Allah, pahala yang terbaik, jaza'al husna. Dan kami, kata Allah, akan perintahkan mereka, yaitu perintah Allah yang mudah dan perintah Allah yang sangat mudah untuk melaksanakan hal-hal yang selanjutnya. Sebetulnya kata kunci dari kemudahan itu adalah, satu, sebab kita sudah mudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan itu Allah memberikan kemudahan. Jadi yang dimaksudkan ayat ini adalah, wa sanakulu lahu min amrina yusra, bahwasanya perintahku datang, kata Allah, terhadap urusan yang engkau laksanakan, pasti engkau akan merasakan lebih mudah karena engkau telah melaksanakan hal tersebut sebelum ada perintah Allah, ataupun sebelum Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayatnya yang sekarang ini. Seperti kita membaca, seperti kita duduk menekuni tugas-tugas harian kita di depan komputer, merenungkan, membaca apa kejadian alam ini, Allah akan datangkan mudah kalau seandainya kita sudah digolongkan Allah orang yang beriman dan yang beramal soleh. Amal soleh maksudnya adalah sebuah perbuatan, amal dikatakan dalam bahasa Arab soleh, yang sesuai. Jadi soleh ini artinya adalah yang sesuai, yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita merasakan bagaimana penderitaan para nabi-nabi dahulu diutus, tapi karena mereka berjalan pada jalannya Allah, maka di akhir hayat-hayat mereka Allah berikan kemudahan. Bahkan Allah memberikan sebuah kebahagiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya, disebabkan banyak sekali yang mengikuti sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika firman Allah turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja di sini juga memakai nakirah, dalam arti kata sudah tidak terhitung lagi sampai orang-orang datang masuk Islam ke menuju kota Mekah, yaitu pada masa Fathu Makkah. Itulah keindahan yang Allah berikan. Itulah salah satu min amrina yusro, dari urusan kami kata Allah, dari perintah kami adalah sebuah kemudahan. Di sini sudah ada narasumber kita, Yusuf Perdana, kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Pada pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita, karena di ayat 88 ini kita ternyata mendapatkan satu tambahan jawaban lagi dari Zulkarnain atas tawaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebijaksanaan dia mengatakan bahwa barang siapa yang beriman dan melakukan amal saleh kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan yang terbaik sebagai balasannya. Coba perhatikan ayat ini. Ternyata dari ayat ke 87 dan ayat 88 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, ada nampak suatu gambaran di mana kalau seseorang melakukan tindakan yang tidak baik, maka sanksi dan hukuman yang pantas dia dapatkan. Dan kalau seseorang melakukan tindakan yang terbaik, melakukan usaha perbaikan terhadap dirinya, perbaikan terhadap lingkungan di sekitarnya, maka ada penghargaan yang akan diberikan. Kenapa ada sanksi dan ada penghargaan, ada punish dan ada reward, ya, ada balasan yang baik dan ada hukuman. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang berbuat baik untuk tetap melanjutkan perbuatan baiknya, untuk tetap konsisten, untuk mengembangkan, untuk memaksimalkan, memberdayakan kebaikan yang dia lakukan selama ini. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tersalah melakukan kesalahan, maka dengan adanya punishment atau hukuman dan sanksi, ini akan membuat dia jera dan tidak akan mau lagi melakukan tindakan dan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, orang-orang Eropa ini sudah melakukannya begitu. Di dalam kerja ada nanti misalnya the best staff in this month, ya. Pekerja terbaik pada bulan ini, itu biasanya ditampilkan, dan di Indonesia itu sudah banyak dilakukan. Kalau kita misalnya ke bank-bank itu ada nampak nanti pekerja terbaik atau staf terbaik pada bulan ini. Ini kalau dilihat dari potensinya akan mampu membuat para karyawan lain atau pekerja lain menjadi bersemangat untuk mendapatkan kesempatan menjadi yang terbaik. Nama baik mereka menjadi semakin baik, dan kemudian secara kinerja mereka akan semakin baik. Ini sejak 14 abad yang lewat sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba perhatikan ketika Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa na'im akhizina ma atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang bertakwa, yang berusaha untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, orang-orang yang berusaha untuk menjadikan dirinya itu menjadi orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia kata Allah, fi jannati wa uyun, mereka akan masuk, dimasukkan ke dalam surga, dan surganya itu penuh dengan na'im, kenikmatan, fasilitas, kebaikan. Ya, akhizina ma atahum rabbuhum, tidak usah takut, segala fasilitas yang diberikan oleh Allah bebas mereka pergunakan. Ya, mau apa? Mau kursi goyang ada, itu dah kecil kali lah itu. Ya, mau naik mobil ada, itu kecil kali itu. Kalau di dunia biasa-biasa aja itu, karena di surga jauh lebih hebat daripada itu. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim, yang lebih penting lagi adalah mereka akan dipelihara oleh Allah dengan dari segala azab yang begitu sangat menakutkan. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan tindakan kesalahan, Allah sudah gambarkan betapa hukuman yang akan mereka peroleh itu suatu hal yang sangat berat sekali. Ya, innal mujrimina fi azabil jahannam. Ya. Innal mujrimina fi azabil jahim, orang-orang yang melakukan tindakan kriminal maka mereka akan berada di azabil jahim, azab yang begitu sangat menghinakan. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, mereka akan selamanya berada di dalamnya sampai akhirnya mereka mengeluarkan kalimat ud'u rabbaka liyaqdi alaina rabbuk, ya. Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, mereka sampai-sampai meminta kepada penjaga neraka, tolonglah sampaikan kepada Allah agar kami dimatikan saja, ya, tidak usah dibiarkan kami hidup dalam menanggung derita yang begitu tidak berkesudahan. Apa kemudian jawaban malaikat? Kala innakum makisun, kamu akan tetap merasakan sakitnya hukuman ini. Begitulah gambaran Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan tindakan kesalahan di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah salah satu budaya yang harus kita biasakan di dalam kehidupan kita, ya. Karena memang saat sekarang ini ternyata di Indonesia budaya menghargai kalau seorang melakukan kebaikan itu sudah semakin sulit kita temukan. Tapi budaya hukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan itu sudah bahkan semakin marak. Tapi hukumannya ternyata hukuman tidak seimbang. Koruptor dihukum 3 tahun, pencuri ayam dihukum 11 tahun, ya. Ada hukuman tapi hukumannya berpihak terhadap satu golongan dan menekan golongan yang lain. Ini bukan malah membuat efek jera kepada orang yang melakukan tindakan kesalahan, tapi sebaliknya malah membuat orang tersebut semakin yang besar itu semakin berani melakukan kejahatan. Di dalam keluarga, cobalah untuk membuat yang namanya reward dan punishment. Kalau anak kita tersalah, kita berikan hukuman, ya. Tapi kalau dia melakukan tindakan kebenaran, kalau bisa soleh hari ini, kalau bisa soleh hari ini, salat, mengaji, anak-anak umur 4 tahun misalnya, bapak akan kasih kamu hadiah. Walaupun itu hanya sekedar permen yang harganya 500 perak, tetapi memberikan daya semangat yang sangat tinggi kepada si anak ini tadi, ya. Tapi jangan terlalu sering, karena ini akan mendidik si anak menjadi orang-orang yang konsumtif, atau orang-orang yang hanya melihat kesempatan-kesempatan, sehingga akhirnya kalau tidak ada kesempatan itu, dia tidak akan melakukan kebaikan. Jadi sekali lagi, mari ini menjadi suatu gambaran kepada kita betapa ada satu yang harus kita budayakan dalam kehidupan kita. Ada penghargaan kita berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Saya kira itu, sahabat Jirul. Iya. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amman amana, digariskan di sini, siapa saja yang beriman, kata Allah, meyakini akan adanya Allah, beriman kepada Allah, kemudian dia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran amalan solihan. Di sini lafaznya disebutkan wa amila solihan, itu orang itulah Allah akan memberikan kemudahan demi kemudahan. Maka kita ingin capai kemudahan tidak saja dengan otak kita, tapi kita lakukan dengan sholat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.